Pertama tentang definisi udhiyah, kurban. Kemudian belajar tentang hukumnya dan sunnah praktek pelaksanaannya. Kemudian belajar syarat-syarat kurban yang harus terpenuhi untuk dikatakan sebagai kurban yang sah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat-syarat kesempurnaan atau hal-hal yang dianjurkan ya untuk kesempurnaan pahala kurban. Kemudian pembahasan terkait hukum yang mengenai orang yang berniat berkurban, telah berniat berkurban jika hilal Dzulhijjah ayyamul ashr, 10 hari awal bulan Dzulhijjah sudah mulai ditandai dengan munculnya hilal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian pembahasan seputar hewan kurban itu jika sudah diniatkan atau sudah ditayin, sudah dipastikan sebagai kurban. Ya. Dan terkait dengan pembagian daging kurban itu. Ya, sunnah orang yang berkurban untuk ikut makan bersama keluarganya dari daging kurban itu. Dan sebagiannya disedekahkan atau disedekahkan atau dihadiahkan. Nah, sebagiannya. Nah, kita mulai membahas, mempelajari pengertian udhiyah, kurban. Secara bahasa disebut udhiyah, udhiyatun atau idhiyah, udhiyah atau idhiyah. Bentuk jamaknya adalah adhahi, adhahi. Disebut pula dhahiyatun, dhahiyatun. Bentuk jamaknya dhahaya. Ya, jadi ada dua istilahnya, yaitu udhiyatun atau idhiyah, jamaknya adhahi. Istilah kedua adalah dhahiyatun, jamaknya dhahaya. Dalam bahasa kita, di negeri kita dikenal dengan kurban. Definisinya, pengertiannya dalam syariat, kata ulama, udhiyah, kurban adalah ma yudbahu min bahimatil an'am fi ayyamin nahri taqarruban ila Allah azza wa jalla. hewan ternak dari jenis onta, sapi, dan kambing yang disembelih sebagai kurban di hari-hari penyembelihan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari definisi yang kita dengar, pengertian kurban yang kita dengar, sudah ada gambaran buat kita bahwa kurban itu adalah hewan ternak dari jenis onta, sapi, ya, dan kambing yang disembelih sebagai kurban dengan niat kurban obsyiah di hari-hari penyembelihan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT. Jadi penyembelihannya itu bukan penyembelihan biasa, tetapi penyembelihan yang bernilai ibadah dalam rangka taqarrub, pendekatan diri kepada Allah SWT. Diistilahkan dengan udhiyah karena disembeli di waktu duha. Mungkin ada yang bertanya, dari mana pengambilan istilah udhiyah kaitannya dengan kurban? Itu dari secara makna dipetik dari makna kata duha, udhiyah, ya, karena disembelih di waktu duha setelah sholat id. Setelah sholat id Idul Adha. Nah, oleh karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari adalah penamaannya dipetik dari nama waktu penyembelihannya. Dipetik dari nama waktu penyembelihannya. Waktu penyembelihannya adalah waktu duha. Maka diistilahkan dengan udhiyah atau duhiyah. Yang disembeli di waktu duha. Udhiyah atau duhiyah yang disembeli di waktu duha. Nah, kita sudah mengenal definisinya, pengertiannya. Sekarang kita beralih ke pembahasan hukum. Kurban merupakan syiar Islam yang tampak dan nyata. Merupakan syiar Islam yang tampak dan nyata. Adapun mengenai hukumnya, ada perdebatan di antara ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Setelah ulama ijma', sepakat mengenai disyariatkannya kurban. Mengenai disyariatkannya kurban, mereka ijma', tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai syariat kurban. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal apa hukum penyembelian kurban. Apakah hukumnya wajib atau hukumnya hanya sunnah? Ada dua pendapat di antara ulama. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang rajih, Yang terkuat dari kedua pendapat itu berdasarkan dalil-dalil yang akan diterangkan nanti adalah pendapat yang mengatakan sunnah. Pendapat yang mengatakan sunnah, tidak wajib. Yakni sunnah mu'akkadah, bagi yang punya kemampuan dan kelonggaran harta. Sunnah mu'akkadah, bagi yang punya kemampuan dan kelonggaran harta untuk berkurban. Karena ini sifatnya penyembelian hewan kurban, ya, membutuhkan harta, maka tetap kembali kepada kemampuan, kelonggaran harta. Karena itu dikatakan sunnah muakkadah bagi yang punya kemampuan dan kelonggaran harta. Begitu pula yang berpendapat wajib. Yang berpendapat wajib pun begitu. Ya, mengatakan bahwa wajib bagi yang punya kemampuan dan kelonggaran harta. Adapun yang tidak mampu, ya, tidak punya kelonggaran harta, maka tidak diwajibkan atau disunnahkan. Nah, kita kembali bahwa yang terkuat, yang rajih menurut kami, pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Ya, jadi tingkat sunnahnya itu muakkadah, sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk dilaksanakan bagi yang mampu, yang punya kelonggaran harta. Dan akan dinukil nanti ungkapan sebagian ulama, ulama Syafi'iyah, dan dari sebagian ulama Hanabilah, yang mengistilahkannya dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah pada penjelasan praktik pelaksanaannya. Sunnah kifayah terkait dengan satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga, dengan satu kepala keluarga, satu kepala rumah tangga yang menafkahi mereka. Nah, pendapat ini bahwa hukumnya sunnah muakkadah, ini mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Adz-Dzahiri, dan jumhur ulama. Mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Adz-Dzahiri, dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Di antara yang bisa kami nukil dari ahli fatwa masa ini yang memfatwakan pendapat ini adalah Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Al-Syeikh Ibn Baz, dan ahli fatwa yang tergabung dalam Al-Lajna Ad-Da'imah, Al-Lajna Ad-Da'imah, yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz sendiri. Dalil yang menunjukkan disunnahkannya kurban adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara dalil-dalil itu adalah hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Al-Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshayni أملحين أقرنين. الحديث Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih hewan kurban berupa 2 ekor kibas. Kabs. Kabs itu domba besar. Domba yang ukurannya besar, 2 ekor. Warnanya putih, ada titik hitamnya. Amlahain. Akronain lengkap kedua tanduknya. Ini salah satu hadis yang menunjukkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban. Dalam kaidah usuliyah, amalan Nabi alaihi salatu wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam puncaknya hanya menunjukkan sunnah. Hanya menunjukkan mustahab. Tidak menunjukkan wajib. Dalil kedua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan bahwa hukumnya hanya sunnah adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, riwayat Muslim. Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a. Idza dakhalatil ashru, jika telah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Pada riwayat Muslim lainnya lafadznya, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan salah satu dari kalian berkeinginan untuk berkurban. Ya. Berkeinginan, berniat untuk berkurban. Fala yamassa min sya'arihi wa basharihi syai'a. Maka jangan sekali-kali dia menyentuh, yakni mengambil, memotong sedikit pun dari rambutnya, rambut yang ada di tubuhnya. Umum, rambut apa saja, rambut kepala dan rambut-rambut yang lainnya. Wa basharihi, dan dari kulitnya, biasanya kulit kaki yang biasanya dicabik. Ya, itu tidak boleh sama sekali ketika telah masuk satu Dzulhijjah, dalam keadaan seseorang telah berniat berkeinginan untuk menyembeli kurban. Pada riwayat Muslim lainnya dengan lafaz falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, maka hendaknya dia menahan untuk tidak mengambil, tidak memotong, ya, dari rambutnya dan kukunya. Jadi 3, rambut, kulit, kuku. Ini tidak boleh diambil, tidak boleh dipotong. Ya. Jika sudah masuk 1 Dzulhijjah dalam keadaan dia seseorang berkeinginan berniat untuk berkorban. Tetapi masalah itu pembahasannya nanti, hukum yang mengenai yang terkait dengan orang yang berniat untuk berkorban. Tetapi yang kita inginkan dari hadis ini sekarang pada pembahasan kita adalah wa arada ahadukum ayudhhiya, dan salah seorang dari kalian bermaksud untuk berkorban. Dan salah satu dari kalian berkeinginan untuk berkurban. Yakni Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis ini mengembalikan urusan kurban itu kepada keinginan masing-masing. Tidak diharuskan. Ya, dan salah seorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban. Berarti terserah yang ingin berkurban. Berkurban, yang tidak ingin tidak mengapa. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' majmu' syarh al-Muhadzab, menukil dari al-Imam Syafi'i. Menukil dari al-Imam Syafi'i. Bahwa al-Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan hukum kurban hanya sunnah dengan hujjah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan sepenuhnya urusan kurban itu kepada kehendak masing-masing untuk berkurban. Nabi SAW tidak mengharuskannya. Ini menunjukkan kurban tidak wajib. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkannya kepada kehendak masing-masing untuk berkorban. Sedangkan perkara wajib tidak digantungkan kepada kehendak masing-masing. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkannya kepada kehendak masing-masing untuk berkorban. Sedangkan perkara wajib tidak digantungkan kepada kehendak masing-masing. Begitu pula tambahan dari Ibnu Qudamah, begitu pula dikarenakan tidak wajib membagikan seluruh dagingnya. Tidak wajib membagikan seluruh dagingnya. Sebagian dagingnya boleh dimakan oleh pemiliknya. Bahkan itu sunnah. Ya, tidak sepantasnya. Ma yang bagi lil mudahhi wa ahli baitih ayyad'u al-akl min udhiyatih. Tidak sepantasnya bagi orang yang berkorban dan keluarganya untuk tidak makan dari daging korbannya. Karena itu sunnah. Ya. Jadi dikarenakan tidak wajib membagikan seluruh dagingnya, sebagian dagingnya boleh dimakan oleh pemilik, bukan disunnahkan. Yang ini berarti kata Ibnu Qudamah hukumnya tidak wajib. Yang ini berarti hukumnya tidak wajib. Karena boleh sebagian dagingnya dimakan oleh pemiliknya bersama keluarganya. Seperti halnya akikah. Seperti halnya akikah, nasikah, yakni hukumnya juga sunnah, tidak wajib. Pendapat ini semakin kuat dengan adanya asar hadis yang sahih dari Abu Bakar dan Umar. Dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Kana la yudhahyani fi ba'di hadithihim karahiyata ayuktada bihima. Kana adalah keduanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, la yudhahyani fi ba'di hadithihim, pernah keduanya tidak melakukan penyembelian kurban. Ya, di sebagian perjalanan keduanya menjadi khalifah, pada masa khilafah Abu Bakar Siddiq pernah tidak berkorban. Padahal khalifah, khalifah, yakni punya kemampuan untuk itu. Umar radhiyallahu anhu pada sebagian masa khilafahnya pernah tidak berkorban. Padahal khalifah mampu. Tetapi keduanya memang sengaja meninggalkan kurban pada sebagian ya tahun dari khilafah mereka, pemerintahan mereka. Karohiyata ayyuktada bihima, khawatir akan ditiru oleh umat. Khawatir ditiru oleh umat dalam arti disangka hukumnya wajib. Ya. Jadi keduanya memang sengaja pernah meninggalkan kurban untuk menunjukkan bahwa hukumnya hanya sunnah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma adalah sahabat yang paling tahu sunnah Nabi alaihi wasallam. Keduanya Abu Bakar pertama, kemudian urutan kedua Umar. Afdalun nasi ba'dal anbiya'i war rusul. Keduanya adalah manusia terbaik, termulia setelah barisan para nabi dan rasul. A'lamun nas bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling tahu, yang paling mengilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menunjukkan ya bahwa kurban hukumnya hanya sunnah. Kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' tentang riwayat ini, status riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang berderajat hasan. Dengan sanad yang derajatnya hasan. Kata Al-Albani dalam Al-Irwa, sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, dalam As-Sunan Al-Kubra menukil pula ucapan Asy-Syafi'i. Menukil pula ucapan Asy-Syafi'i. Kata Asy-Syafi'i, telah sampai kabar kepada kami bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah tidak menyembeli hewan kurban karena khawatir dicontoh, sehingga orang yang melihatnya menyangka hukumnya wajib. Maka sengaja untuk menunjukkan ya bahwa hukumnya sunnah. Karena kalau setiap tahun berkurban, umat melihat menyangka oh berarti wajib, karena khalifah tidak pernah meninggalkannya. Maka untuk menunjukkan bahwa tidak wajib, untuk menunjukkan bahwa hanya sunnah, maka sengaja pernah keduanya pada masa khilafahnya meninggalkan kurban. Nah, bahkan kata Ibn Hazm Al-Dhahiri dalam kitab Al-Muhalla, dan Al-Hafidz Ibn Hajar juga menukil kalam Ibn Hazm ini dalam kitab Fathul Bari. Kata Ibn Hazm, tidak ada riwayat yang sahih dari sahabat bahwa hukumnya wajib. Tidak ada riwayat yang sahih dari sahabat bahwa hukumnya wajib. Yang ada dari sahabat, hukumnya sunnah. Adapun riwayat dari sahabat bahwa hukumnya wajib, tidak ada. Baik. Kita ingin mengenal sedikit tentang pendapat yang mewajibkan. Karena masalah ini cukup alot. Perselisihannya ya, sengit. Antara mengatakan sunnah dengan wajib. Meskipun kami telah menegaskan tadi bahwa yang rajih menurut kami sunnah. Mu'akkadah dan tidak sampai tingkatan wajib. Yang berpendapat wajib adalah Abu Hanifah, Malik, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Dan pendapat ini yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Uthaymin. Melihat a'imma yang memfatwakan pendapat ini menunjukkan kuat, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Tetapi mari kita lihat keterangan ulama. Dikatakan bahwa pendapat ini lemah, yakni pendapat yang mengatakan wajib lemah, dikarenakan tidak ada dalil yang sahih yang jelas-jelas menunjukkan wajib. Tidak ada dalil yang sahih yang jelas-jelas menunjukkan hukumnya wajib. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar? Fasholli rabbika wanhar. Yang dijadikan dalil oleh mereka mengatakan wajib. Kan Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban, perintahkan. Nah, jawabannya jumhur ulama mengatakan bahwa ayat ini tidak bermakna perintah agar menyembelih hewan kurban. wanhar tidak bermakna perintah menyembelih hewan kurban secara khusus, tidak. Makna ayat ini, kata jumhur ulama, adalah perintah agar mengikhlaskan ibadah, sholat, dan ibadah sembelihan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya akan nukil keterangan Al-Lajnah Da'imah yang diketua oleh Ibn Baz dalam fatwa Al-Lajnah. Menegaskan bahwa ayat ini tidak bermakna perintah agar menyembelih hewan kurban. Ya. Kata mereka, maka dari itu, yakni makna ayat ini, maka dari itu salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Ini tafsir ayat. Fasholli lirabbika wanhar, artinya apa? Maka dari itu salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Artinya perintah kepada Nabi alaihi salatu wasalam agar mengikhlaskan sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, tatawwu, nafilah, agar diikhlaskan hanya untuk Allah. Dan perintah kepada Nabi alaihi salatu wasalam agar sembelihannya diikhlaskan hanya untuk Allah. Artinya ayat ini semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 162. Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Ya, la syarika lah, yakni ayat berikutnya. Nah, Qul, katakan, wahai Muhammad alaihissalam, inna salati, sesungguhnya salatku yang wajib dan yang sunnah, wa nusuki, dan sembelihanku, nusuk, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, ikhlas, ikhlaskan hanya untuk Allah SWT. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Jadi ayat fasholli lirabbika wanhar sama dengan ini. Perintah untuk mengikhlaskan salat dan sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kalau begitu pendalilan dari Al-Qur'an tidak ada untuk menunjukkan wajib. Sekarang kita pilih pendalilan dari sunnah. Ulama yang mengatakan wajib berpegang dengan beberapa hadis yang datang dalam masalah kurban. Tetapi kesimpulannya pendalilan dengan hadis-hadis tersebut tidak cukup untuk mengatakan wajib. Kami akan nukil dua keterangan dari dua imam ahli hadis, yaitu Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Kata beliau, adapun jawaban terhadap dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang berstatus dhaif, lemah dari hadis-hadis itu, karena di antara hadis-hadis itu ada yang dhaif. Ditinjau dari segi riwayat hadis, maka kata Nawawi, yang berstatus dhaif, lemah dari hadis-hadis itu, maka itu bukan hujjah, bukan hujjah dari asalnya. Kemudian yang berstatus sahih dari hadis-hadis itu hanya menunjukkan sunnah demi memadukan seluruh dalil yang ada, tidak menunjukkan wajib, karena harus dipadukan dengan dalil yang ada. Dalil yang ada sebelumnya hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada keinginan masing-masing, yang berarti tidak wajib. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, tidak ada dalam hadis-hadis tidak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil yang menunjukkan wajibnya berkurban. Dalil yang paling mendekati adalah hadis Abu Hurairah, kata Ibnu Hajar, jadi langsung diambil kepalanya. Yakni hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan wajib, yang paling mendekati untuk jadi dalil, berarti yang lainnya lebih jauh dari ini. Yang paling mendekati adalah hadis Abu Hurairah. Ya, yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudhahi falayakrabanna musallana. Man wajada sa'atan, barang siapa mendapatkan, mempunyai kelonggaran mempunyai kelonggaran harta, mempunyai kemampuan untuk berkorban, falam yudhahi, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati musalla kami, tempat salat kami. Jangan mendekat. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Rawi-rawinya sih terpercaya, tetapi masalahnya diperselisihkan mengenai kebenaran riwayat yang marfu' sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mauquf ucapan Abu Hurairah. Jadi ada dua versi riwayat. Ada yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu sabda Nabi. Ada yang meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah berkata. Ijtihadnya Abu Hurairah. Ada dua versi riwayat. Kemudian Ibnu Hajar menukil dari At-Tahawi dan yang lainnya yang menegaskan bahwa riwayat mauquf lebih tepat. Dari At-Tahawi dan yang lainnya bahwa riwayat mauquf lebih tepat, artinya lebih tepat dari dua riwayat ini yang lebih tepat riwayatnya yang mengatakan bahwa itu ucapannya Abu Hurairah bukan sabda Nabi. Bersama dengan itu kata Ibnu Hajar hadis ini tidak menunjukkan wajib secara gamblang, tidak jelas-jelas menunjukkan wajib. Tambahan keterangan dari Ibnu Jauzi dalam At-Tahqiq fi Ahadits At-Ta'liq, Ibnu Jauzi mengatakan Al-Imam Ahmad berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini mungkar. Hadis ini ganjil, hadis ini keliru. Riwayat yang marfu bahwa itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat yang salah. Lagi pula kata Ibnu Jauzi, hadis ini tidak menunjukkan wajib. Hadis ini sama seperti hadis man akala sauma fala yaqrabanna musallana, barang siapa makan bawang maka jangan dekat-dekat ke masjid. Ya, kalau makan bawang bau ya akan mengganggu orang-orang yang sholat, masjid mengganggu malaikat. Nah, dan ini hukumnya hanya makruh, makruh dimakruhkan. Jadi puncaknya hadis tadi kalau mau dijadikan hujjah hanya menunjukkan dimakruhkan bagi orang yang punya kemampuan untuk tidak berkorban. Punya kemampuan, punya kelonggaran harta, kemudian dia tidak berkorban maka dimakruh. Hukumnya makruh. Puncaknya hanya itu. Nah, untuk mengatakan dia berdosa karena diwajibkan maka tidak bisa. Nah, begitu pula Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Tanqih At-Tahqiq ketika meneliti ulang kitab Ibnu Jauzi tadi melengkapi keterangan Ibnu Jauzi dengan menukil dari Ad-Darqutni. Ad-Darqutni juga mengatakan yang paling benar dalam periwayatan hadis ini adalah riwayat yang mauquf, yakni ucapan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Ahmad, Ad-Darqutni, At-Tahawi ya telah menilai bahwa yang benar dari hadis ini ucapannya Abu Hurairah mauquf, ijtihadnya Abu Hurairah. Bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat bahwa itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini salah. Munkar. Nah, itu pun tidak bisa menunjukkan wajib karena tidak jelas-jelas seperti itu maknanya. Puncaknya hanya menunjukkan dimakruhkan bagi yang punya kemampuan dan kelonggaran untuk meninggalkan kurban. Barakallahu fiikum. Alhasil yang rajih adalah pendapat pertama yang mengatakan sunnah muakkadah, kurban merupakan syiar Islam yang tampak dan nyata sehingga tidak selayaknya, tidak sepantasnya diabaikan bagi muslim yang punya kemampuan dan kelonggaran harta. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sunnah berkurban. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sunnah berkorban. Kata Ibnu Qayyim. Nah. Kita balik sedikit. Kalau begitu kenapa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar pernah tidak berkorban? Ya. Bukankah keduanya yang paling kuat imannya dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya apa tadi? Karena keduanya ingin menunjukkan kepada umat bahwa hukumnya tidak Tidak wajib. Karena kalau selalu berkurban tiap tahun, nanti disangka wajib. Pembahasan berikutnya adalah praktek penerapan hukum sunnah kurban ini. Karena banyak dari kaum muslimin yang salah praktek. Semangat tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Pada prakteknya, satu ekor hewan kurban cukup mewakili satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga yang dinafkahi oleh seorang kepala rumah tangga. Menurut pendapat yang rajih yang didukung oleh dalil-dalil, satu ekor hewan kurban cukup untuk mewakili satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga yang dinafkahi oleh seorang kepala rumah tangga. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin akran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawad. Fa'utiya bihi liyudahhiya bihi al-hadith. Hadisnya cukup panjang. Asyahid dari hadis bahwa Rasulullah SAW di sini memerintahkan dihadirkan seekor kabsh, yakni domba besar yang bertanduk, yang di sekitar sekeliling matanya ada warna hitam, sekeliling mulutnya ada warna hitam, di kakinya ada warna hitam. Nah, di sini Nabi SAW menyembeli berapa ekor? Bikabsin. Satu ekor. Nah, berapa istri Nabi SAW? Berapa keluarganya? Berapa rumahnya? Sembilan rumah. Masing-masing rumah dihuni oleh istri-istrinya. Nah, berapa ekor yang disembeli oleh Nabi SAW? Satu. Karena sembilan rumah itu semua terhitung satu rumah tangga, karena kepala rumah tangganya satu, itu Nabi SAW. Yang kedua, hadis Abu Sarihah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abu Sarihah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, dan dinilai sahih menurut syarat Bukhari Muslim oleh Al-Wadi'i, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, dalam As-Sahih Al-Musnad. Jadi hadis ini muttafaqun alaihi indal imamaini fi hadzal 'asr. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh dua imam ahli hadis di masa ini, yaitu Imam Al-Albani dan Imam Muqbil Al-Wadi'i. Kata Abu Sarihah radhiyallahu anhu, hamalani ahli 'ala al-jafa'i ba'da ma 'alimtu min as-sunnati kana ahli al-baiti yudhahuna bis-syati was-syataini wal-an yubakhiluna jiranuna. Hamalani ahli, kata dia. Keluargaku menudingku alal jafa, menudingku kaku dalam beramal. Ba'da ma'alimtu minas sunnah, setelah aku mengenal sunnah, kana ahlul bayti yudhuhuna bisyati wa syaitain, bahwa satu keluarga hanya menyembelih hewan kurban satu ekor kambing atau dua ekor saja. Wal ana yubakhiluna jiranuna, dan sekarang tetangga kami pun menuding kami bakhil karenanya. Artinya Abu Sarihah ini orang yang mampu. Ya, kalau mau menyembeli sampai 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor mampu. Tetapi karena dia telah mengetahui sunnah, bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu keluarga cukup satu ekor atau dua ekor sudah mewakili. Nah, oleh karena itu tetangganya menudingnya bakhil. Nah, karena punya kemampuan lebih dari itu kok cuma menyembeli satu ekor atau dua ekor. Nah, ya, keluarganya pun menudingnya kaku. Tetapi al-ibrah yang diperhitungkan bukan penilaian orang tetapi sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan peduli dengan tudingan orang lain siapapun. Yang ketiga, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Atha bin Yasar. Ditanya oleh Atha bin Yasar, "Kaifa kana al-udhiyah fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana tata cara kurban di masa Rasulullah SAW? Itu pertanyaan Atha bin Yasar kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala, "Kana ar-rajul yudhahi bis-syati an huwa an ahli baiti. Fayakuluna yud'imun hatta tabahan nasu fasarat kama tara." Kana ar-rajul, adalah seseorang, yudhahi, berkorban bisyati dengan seekor kambing, anhu wa an ahli baiti, untuk dirinya dan keluarganya yang tergabung dalam rumah tangganya. Fayakuluna yut'imun, kemudian mereka semuanya ikut makan dari daging korbannya. Wa yut'imun, dan mereka memberi makan fakir miskin dengan itu, yakni bersedekah. Hatta tabahan nasu fasarat kama tara, hingga akhirnya yang kamu lihat sekarang, orang-orang berbangga-bangga dengan banyaknya hewan yang disembelih, hewan kurban yang disembelih, ya, fasarat kama tara, sehingga seperti yang kamu saksikan sekarang. Nah, kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, nah, hadis tadi, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis itu dinilai hasan sahih oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa. Kata Imam Malik setelah mengeluarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kata Imam Malik dalam Al-Muwatta pada kitab Al-Dhahaya, setelah mengeluarkan hadis ini, "Yang terbaik di antara yang telah kudengar," kata Imam Malik, "yang terbaik di antara yang telah kudengar," yakni ilmu yang telah kudengar tentang unta, sapi dan kambing, adalah seorang kepala rumah tangga menyembeli satu ekor untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Dia yang memilikinya di status kepemilikan kurban itu, dia yang memilikinya, ya, yang menyembelihnya, kepala rumah tangga yang menyembelihnya, dia yang memilikinya. Dan dia menyembelihnya untuk seluruh anggota keluarganya dan menyertakan mereka, mengikut sertakan mereka dalam hal meraih pahalanya. Seluruh anggota keluarganya diniatkan ikut meraih pahalanya. Pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah dia yang menyembelih, ya, kepala rumah tangga ini. Tetapi dalam hal pahala, bukan hanya dia yang dapat. Seluruh anggota keluarganya yang diniatkan masuk ikut meraih pahalanya. Ini kata Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ini pula mazhab Asy-Syafi'i. Ini pula mazhab Syafi'i. An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, sahabat kami, yakni fuqaha Syafi'iyah, ahli fiqh, ya, Syafi'iyah, mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah bagi satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga. Sunnah kifayah bagi satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga. Apabila salah satu dari mereka berkorban mewakili keluarga itu, terrealisasi sunnah kurban pada keluarga mereka. Ya, kita akan dengar nanti kita Ibnu Utsaimin. Jadi bukan sang ayah menyembeli, sang ibu menyembeli, istrinya juga menyembeli, ada anaknya karena gajinya banyak menyembeli juga, anak laki-lakinya, anak perempuannya juga menyembeli, satu keluarga 4 ekor, 5 ekor. Menyalahi sunnah. Nah, sunnah kifayah bagi satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga apabila salah satu dari mereka berkurban, terrealisasi sunnah kurban pada keluarga mereka, kata fuqaha Syafi'i dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, tidak mengapa bagi seseorang menyembelih hewan kurban untuk keluarganya, seekor kambing, sapi atau unta. Ini ditegaskan oleh Imam Ahmad. Ibnu Qudamah mengatakan tidak mengapa, ya, maksudnya untuk membantah pendapat yang mengatakan ada apa-apanya. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak bisa, ya, satu ekor untuk satu keluarga yang jumlahnya banyak, satu ekor ya untuk satu orang. Nah, pendapat itu keliru. Ya, maka Ibnu Qudamah mengatakan tidak mengapa untuk membantah itu. Nah, dan beliau menukil, ini ditegaskan oleh Imam Ahmad. Jadi mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, adalah termasuk sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seekor kambing kurban sudah cukup bagi seseorang bersama seluruh anggota keluarganya, seberapa pun banyaknya anggota keluarganya. Seberapa pun banyak. Kalau istrinya 4, masing-masing anaknya 10, masya Allah. Tabarakallah. 40. Nah, Fazid masih tambah lagi kalau mau. Masuk semua, satu ekor. Masuk semua, dapat pahala semua. Nah, seberapa pun banyaknya. Iya, Nabi SAW menyembeli satu ekor, istrinya berapa? 9. Nah, 9 rumah. Cukup satu ekor domba besar. Nah, kata Lajnah Daimah yang diketahui oleh Ibnu Baz dalam fatwa Lajnah, kurban hukumnya sunnah kifayah. Ini fuqaha Hanabila. Ibnu Baz dan yang lainnya dari kalangan Hanabila. Ibnu Utsaimin, Sa'di. Nah, baik. Kurban hukumnya sunnah kifayah. Nah, jadi Al-Lajnah Daim yang diketahui Ibnu Baz berfatwa bahwa hukumnya sunnah kifayah. Apa makna sunnah kifayah? Sudah kita dengar tadi keterangan An-Nawawi. Kemudian Al-Lajnah menukil bahwa ada juga yang berpendapat fardu ain. Ini pendapat yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pendapat itu marjuh. Kata Ibnu Baz sendiri dalam majmu' al-fatawa, majmu' fatawa khusus Ibnu Baz, rahimahullah, kata beliau, kurban hukumnya sunnah mu'akkadah, disyariatkan bagi laki-laki dan wanita. Disyariatkan bagi laki-laki dan wanita. Kurban sah dari seorang laki-laki untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya yang ia tanggung nafkahnya. Dan sah dari seorang wanita untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya yang ia tanggung nafkahnya. Boleh jadi ada satu rumah tangga, sudah tidak ada ayah. Sudah tidak ada ayah. Yang ada hanya ibunya dan anak-anaknya, dia yang bekerja, berpenghasilan, dia menanggung nafkah mereka, dia yang menghidupi mereka. Nah, jika dia punya kelonggaran kemudian menyembelih hewan kurban atas nama dirinya untuk dia dan seluruh anak-anaknya, keluarga yang tergabung di situ. Nah, itu makna fatwa Ibnu Baz. Kata Ibnu Utsaimin dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', akan tetapi jika tergabung dalam satu rumah dengan satu kepala rumah tangga yang menanggung nafkah mereka, maka seekor hewan kurban yang disembeli oleh kepala rumah tangga sudah mencukupi untuk satu rumah. Tidak butuh setiap orang yang ada dalam satu rumah menyembeli hewan kurban sendiri-sendiri. Nah, ini jelas-jelas ya. Orang ini sekarang yang kayak kita nukil ini sudah mengkritisi amalan sebagian kaum muslimin yang salah di masa ini. Kata beliau, tidak butuh setiap orang yang ada dalam satu rumah menyembelih hewan kurban sendiri-sendiri. Berbeda dengan kebiasaan sebagian masyarakat muslim di masa ini. Anda melihat sang ayah menyembelih hewan kurban, sang istri juga menyembelih, putra-putri yang punya penghasilan juga menyembelih. Hal ini kata Ibnu Utsaimin menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama dalam masalah ini ada sunnah yang telah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sepantasnya dilanggar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri hanya menyembelih seekor hewan kurban untuk dirinya dan seluruh keluarganya, padahal beliau alaihi wasallam punya 9 istri dan setiap istri tinggal di rumah tersendiri. Nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan satu ekor saja. Sudah kita lewati hadis Aisyah riwayat Muslim. Jadi yang dituntut kata beliau hanya kepala rumah tangga yang menanggung nafkah, karena masalah ini termasuk dalam kategori ini faedah kata Ibnu Utsaimin, karena masalah ini kata Ibnu Utsaimin termasuk dalam kategori memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf kepada keluarga. Apa maksud kalimat ini? Karena masalah ini termasuk dalam kategori memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf kepada keluarga. Maksudnya, ya, maksudnya wallahu a'lam, yang ana fahami, maksudnya adalah yang ma'ruf bagi seorang yang punya kelebihan harta, kelonggaran harta, punya kemampuan, yang ma'ruf baginya adalah menggembirakan dan menyenangkan anggota keluarganya di hari orang-orang bergembira dengan makan daging kurban. Maka dia menafkahi mereka dengan berkurban, ya, satu ekor untuk dia dan keluarganya. Yang dari sembelian kurbannya itu nanti dia makan bersama keluarganya. Dia makan bersama keluarganya dan sebagiannya disedekahkan. Ini termasuk memberi nafkah yang ma'ruf kepada keluarganya. Kasihan, ya. Kasihan kalau di hari kurban itu tidak ikut makan kurban, tidak ikut makan daging kurban. Nah, kaum muslimin bergembira menikmati daging kurban, kemudian ini tidak ikut makan. Nah, karena ini tergolong mampu sebenarnya, ya. Jadi merupakan memberi nafkah yang ma'ruf bagi keluarganya dengan kelonggaran harta yang dimiliki, menyembeli satu ekor, ya. Kemudian dia bersama keluarganya menikmatinya, ya, makan darinya sehingga ikut senang. Kemudian sebagiannya disedekahkan untuk menyantuni dan menyenangkan fakir miskin. Wallahu a'lam. Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menegaskan dalam Asy-Syarhul Mumtir bahwa seorang kepala rumah tangga sah menyembeli seekor kambing kurban atas namanya. Atas namanya. Ya, sedangkan pahalanya untuk siapa? Untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Begitu pula hanya jika berserikat 7 orang. Kalau berserikat 7 orang menyembeli seekor unta atau seekor sapi kurban, masing-masing bagiannya berapa? 1/7. Fulan 1/7, fulan 1/7, fulan 1/7, 7 orang berserikat. Maka 1/7 bagian yang dimiliki oleh masing-masing yang berserikat itu untuk dirinya bersama keluarganya dalam hal pahala. Masing-masing 1/7 bagian itu untuk pemiliknya dan ikut bersamanya keluarganya meraih pahalanya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumtir. Dan terakhir kami nukil dari Asy-Syaukani dalam Nailul Authar bahwa ini pendapat jumhur ulama. Asy-Syaukani dalam Nailul Authar menukil bahwa ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat sah bagi seseorang berkurban untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya dengan seekor hewan kurban, dan sah mengikut sertakan mereka dalam meraih pahalanya. Wallahu a'lam. Kemudian satu masalah penting dan sering juga ditanyakan, yaitu hukum berkurban atas nama orang mati. Hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Kesimpulan masalah ini dibagi menjadi 3 jenis sebagaimana yang dirincikan oleh Ibnu Utsaimin dalam Ahkamul Udhiyah, sebuah risalah kitab kecil khusus dikarang oleh beliau menerangkan hukum-hukum kurban. Beliau mengatakan kurban untuk orang mati ada 3 jenis. Jenis yang pertama, kita ambil satu-satu. Jenis yang pertama kata Ibnu Utsaimin, berkurban untuk mereka, untuk orang yang telah meninggal dengan sifat mengikut, dengan sifat apa? Mengikut kepada kurban orang yang masih hidup. Jadi sifatnya hanya mengikut kepada kurban orang yang masih hidup. Contoh, seseorang berkurban untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya dengan menyiapkan anggota keluarganya yang masih hidup dan sudah mati. Jadi yang berkurban siapa ini? Orang yang hidup. Kurban itu untuk siapa? Untuk dirinya, atas nama dia yang hidup ini. Fulan. Fulan punya keluarga. Di antara anggota keluarganya ada yang sudah meninggal satu orang, atau ada yang sudah meninggal dua orang atau tiga orang. Ada yang meninggal anaknya, atau sudah meninggal istrinya. Ya, kemudian dia berkurban. Ya, selaku kepala rumah tangga punya kelonggaran, berkurban dia. Maka dia niatkan kurban itu, ya, atas nama dia, dia pemiliknya. Tapi dalam hal pahala dia niatkan untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya, masuk di dalamnya yang hidup dan yang mati. Jadi yang mati juga ikut dapat pahala dari kurban itu, mengikut. Difahami? Difahami ini? Nah, yang kedua, atau begitu pula fatwa Ibnu Baz, untuk melengkapi ini, fatwa Ibnu Baz dalam Majmu' al-Fatawa, kata Syekh Ibnu Baz, pada asalnya kurban dituntut ketika tiba waktu berkurban dari hamba Allah yang masih hidup untuk dirinya dan keluarganya. Sah baginya untuk mengikut sertakan siapa saja yang ia inginkan dari mereka untuk ikut meraih pahala dari kurban itu, yang masih hidup maupun yang telah mati. Nah, dalam hal meraih pahalanya. Nah. Jenis yang kedua, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, menyembeli atas nama orang mati berdasarkan tuntutan wasiat darinya untuk menunaikannya. Jadi ada wasiat, ya, ada wasiat dari orang itu sebelum meninggal. Dia mengatakan, nanti kalau saya meninggal, saya berwasiat dari hartaku, ya, dibelikan hewan kurban untuk kurban. Ya, jadi orang yang mendengar wasiat itu berkewajiban menunaikan wasiat orang tersebut min babil amanah, menjalankan amanah. Maka dia menyembeli hewan kurban atas nama orang tadi yang sudah meninggal, menjalankan wasiatnya. Nah, dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 181. Nah, Al-Baqarah ayat 181. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismu 'ala alladziina yubaddilunah. Inna Allah sami'un alim. Barang siapa mengganti wasiat itu setelah dia mendengarnya, hanyalah sesungguhnya dosanya ditanggung oleh orang-orang yang menggantinya. Jadi tidak boleh, ya, menyalahgunakan wasiat. Nah, tidak boleh diganti, tidak boleh di tayyib. Jadi kalau ada wasiat yang didengar, wajib dijalankan selama tidak mengandung maksiat, ya, tentunya wasiat itu. Nah, jika dia berwasiat untuk disembelihkan hewan kurban dari hartanya, maka yang mendengarnya di pundaknya ada amanah untuk menjalankan wasiat itu. Ya, Allah mengancam pada ayat ini, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismu 'ala alladziina yubaddiluna. Ya, dia menanggung dosanya yang mengganti, yang tidak menjalankan amanah tadi. Dan Allah mengingatkan, mengatakan, innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar, Allah mengetahui kalau ada yang mengganti wasiat, menggelapkan wasiat. Nah, jadi masalah ini juga jelas, dalilnya jelas. Jenis yang ketiga, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah, yang ketiga. Kata Ibnu Utsaimin, menyembeli kurban yang diperuntukkan secara sukarela, tabarru'an. Diperuntukkan secara sukarela untuk orang mati atas nama orang mati itu terpisah dari orang hidup. Ya. Terpisah orang. Jadi ada seseorang membeli hewan kurban, dia niatkan hewan ini kurban fulan yang telah meninggal. Ya, dia peruntukkan untuk itu tabarruan, yakni sukarela dia niatkan untuk orang itu. Dari hartanya dia, hartanya orang yang hidup ini, ya, dia punya kelonggaran harta, dia membeli hewan kurban dari hartanya dia. Tapi kurban ini diniatkan bukan untuk dirinya. Dan selanjutnya bukan, tapi untuk orang mati. Untuk ayahnya yang sudah meninggal misalkan, atau ibunya yang sudah meninggal. Ya. Dengan alasan ingin berbuat baik, berbakti kepadanya. Maka dia niatkan kurbannya untuk ayah atau ibu yang sudah meninggal. Atas namanya dia. Nah, kata Ibnu Utsaimin, ini boleh. Fuqaha Hanabilah telah menegaskan, menandaskan bahwa pahalanya sampai kepada orang mati. Dan bermanfaat baginya. Berdasarkan metode kias, analogi dengan sedekah atas nama orang mati. Karena sedekah atas nama orang mati boleh. Ya. Maka berdasarkan kias kepada sedekah, berarti ini boleh dan pahalanya sampai. Akan tetapi, setelah Ibn Utsaimin mengatakan boleh, akan tetapi kata Ibn Utsaimin, kami tidak berpendapat bahwa penghususan kurban untuk orang mati termasuk sunnah. Termasuk sunnah yang dianjurkan. Kami tidak berpendapat begitu. Karena Nabi SAW tidak pernah sama sekali menghususkan kurban untuk salah satu dari keluarganya yang telah mati. Tidak untuk Hamzah yang merupakan salah satu kerabat yang paling mulia di sisinya. Yang mati syahid. Radhiyallahu anhu. Tidak untuk anak-anak yang telah wafat di masa hidup beliau. Ada 3 putri beliau yang telah bersuami. Dan 3 anak laki-laki yang mati ketika kecil. 3 putri beliau. Ya. Yang telah bersuami, telah meninggal di masa hidup Nabi SAW. 3 anak laki-laki yang masih kecil, mati di masa kecil. Ketika di masa hidupnya Nabi SAW. Nah, beliau tidak pernah menyembelih khusus kurban untuk mereka. Tidak pula untuk Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan salah satu istri tercintanya. Demikian pula tidak waris dari sahabat bahwa ada dari mereka menyembelih kurban untuk salah satu orang mati mereka dari kerabatnya. Tidak ada. Jadi ada 2 perkara, boleh dan sunnah. Kalau masalah bolehnya, Ibn Utsaimin mengatakan boleh. Ya, seperti mengikuti pendapat fuqaha Hanabilah. Karena itu termasuk sejenis dengan sedekah atas nama orang mati dan pahalanya sampai menurut mereka. Tetapi tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Tapi kalau ada orang bertanya, bagaimana boleh? Berdasarkan pendapat tadi, boleh. Pahalanya sampai seperti sedekah. Ya. Tapi kalau ditanya bagaimana nasihat, apa yang Anda nasihatkan? Apa yang dinasihatkan oleh Allah ini? Jangan melakukannya. Karena itu bukan sunnah. Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Sahabat tidak pernah melakukannya. Ya. Dipahami ini? Tapi kalau ada yang melakukan, Ibn Utsaimin mengatakan, oh itu tidak sah. Itu tidak. Ibn Utsaimin mengatakan boleh. Tapi beliau menasihatkan, jangan melakukannya. Karena tidak disunnahkan. Ya, tidak dianjurkan melakukannya. Khairul hadyi hadyu Muhammadin SAW sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Hamzah radhiyallahu anhu sudah meninggal sebelumnya. Khadijah radhiyallahu anha istri salah satu istrinya sudah semuanya. Beberapa anaknya sudah meninggal. Tidak pernah Nabi SAW mengkhususkan untuk mereka. Yang ada adalah masuk dalam kategori yang mana tadi? Yang pertama Nabi SAW menyembeli 1 ekor untuk seluruh keluarganya. Semua anggota keluarganya ikut mendapatkan pahala, meraih pahala termasuk yang meninggal itu. Nah. Ya, termasuk yang meninggal ini Khadijah, termasuk anak-anaknya yang telah meninggal. Difahami ini? Nah, tambahan. Ibnu Baz rahimahullah mengenai masalah yang ketiga tadi, yakni penghususan kurban atas nama orang mati. Ibnu Baz berfatwa dalam Majmu' al-Fatawa, apabila seseorang ingin berkurban atas nama ayahnya, ibunya atau yang lain, hal itu termasuk salah satu jenis sedekah atas nama orang mati, sedangkan bersedekah atas nama orang mati boleh menurut pendapat Ahlu Sunnah. Ibnu Baz juga berfatwa boleh. Keterangan berikutnya dalam Asy-Syarh Al-Mumti', Ibnu Utsaimin menukil silang pendapat di antara ulama mengenai sah tidaknya perkara itu. Meskipun beliau mengatakan boleh, tapi beliau menukil ya perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama dalam masalah ini. Ya, setelah kita ketahui Ibnu Utsaimin menegaskan tidak dianjurkan karena itu bukan sunnah. Ibnu Utsaimin mengatakan setelah itu, berdasarkan hal ini tidak disyariatkan berkurban atas nama orang mati secara tersendiri, lantaran hal itu tidak waris dari Nabi SAW. Ibnu Utsaimin menegaskan tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Ya, jadi kita jangan menganjurkan. Dan kalau ada yang bertanya, nasihati untuk tidak melakukannya. Tapi kalau dia tetap ingin melakukannya, ya, dan bertanya sah tidaknya, ya, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz mengatakan sah. Tetapi kita dengar pendapat yang lain nanti. Akan tetapi, ya, apabila seseorang melakukannya, setelah beliau mengatakan tidak disyariatkan, akan tetapi apabila seseorang melakukannya, ada yang berpendapat sah sebagai kurban dan ada yang berpendapat sah sebagai sedekah atas namanya, bukan kurban. Ya, apabila seseorang tetap melakukannya, bagaimana yang hewan yang disembeli ini? Ada yang mengatakan sah sebagai kurban, ada yang mengatakan tidak sah sebagai kurban, tetapi sebagai sedekah. Nah, dan perbedaan antara keduanya jelas. Kalau dikatakan sah sebagai kurban, pahalanya lebih besar daripada dikatakan itu hanya sebagai sedekah. Kemudian Ibnu Utsaimin setelah itu menukil bahwa sebagian ulama tidak setuju dengan perkara itu dan mengatakan itu bid'ah. Ibnu Utsaimin menukil bahwa ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan pembolehan itu dan bahkan menfonis bahwa itu bid'ah, mengkhususkan kurban dengan niat atas nama orang yang sudah mati, ya, secara tersendiri bid'ah. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' juga menukil perbedaan pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah. Ada yang mengatakan sah dengan hujjah qiyas, analogi terhadap sedekah. Ya, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, ada sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Ali bin Abi Thalib berkurban dengan dua ekor kabis, domba besar. Salah satunya atas nama Nabi Alaihissalam yang telah meninggal, sepeninggal Nabi Alaihissalam. Dan yang satunya lagi atas nama dirinya, atas nama Ali. Nah, kemudian ditanya Ali bin Abi Thalib, kenapa dia melakukan itu, menyembeli khusus atas nama Nabi yang telah wafat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menjawab, Nabi Rasulullah pernah berpesan kepada aku, memerintahkan aku melakukan itu, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya. Andaikan hadis ini sahih, maka ada pesan, memang ada perintah, ada izin khusus dari Nabi. Tetapi hadis ini dhaif. Kami sebutkan hadis ini karena hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Nah, hadis ini kata At-Tirmidzi gharib, dari satu jalan saja. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari riwayat syarik. Sedangkan syarik ini namanya syarik bin Abdullah Al-Qadhi sayyi'ul hifz. Hafalannya jelek, ya, sehingga hadisnya difonis dhaif, lemah. Kesimpulannya, Al-Albani rahimahullah telah mentahqiq hadis ini dalam Dhaif Sunan Abi Daud, kitab Al-Umm yang lengkap tahqiqnya, keterangan-keterangannya, ya. Beliau berkesimpulan bahwa hadis ini dhaif dengan tiga kelemahan. Ya, syarik bin Abdillah Al-Qadi, jelek hafalannya. Ya, hans. Ya, hans. Ini hans difonis dhaif oleh jumhur al-hadis. Kemudian Abu Hasna majhul, tidak dikenal. Nah, ada riwayat yang lain disebutkan Al-Albani tapi juga difonis dhaif. At-Tirmidzi dalam sunannya setelah mengeluarkan hadis ini, At-Tirmidzi mengatakan dalam Jami' At-Tirmidzi, kata At-Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis tadi, hadis yang dhaif tadi, kata At-Tirmidzi, sebagian ulama membolehkan kurban untuk orang mati, sebagian lainnya tidak membolehkan. Jadi Al-Imam At-Tirmidzi sekarang menukil kepada kita adanya apa? Perbedaan pendapat. Dalam Sunan At-Tirmidzi, setelah mengeluarkan hadis yang dhaif tadi, At-Tirmidzi menukil kepada kita, sebagian ulama membolehkan kurban untuk orang mati, sebagian lainnya tidak membolehkan. Kata Abdullah ibn al-Mubarak. Ini masih nukilan At-Tirmidzi. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, yang lebih kusukai adalah bersedekah untuknya dan tidak berkurban untuknya. Apabila ada yang berkurban untuknya, ia tidak boleh memakannya dan wajib menyedekahkan seluruhnya. Kata Abdullah bin Mubarak, yang lebih kusukai adalah bersedekah untuknya dan tidak berkurban untuknya. Ini untuk orang mati. Apabila ada yang berkurban untuknya, untuk orang mati, atas nama orang mati itu, ia tidak boleh memakannya. Ia dan keluarganya tidak boleh memakannya dan wajib menyedekahkan seluruhnya. Dikeluarkan seluruhnya, sedekahkan kepada fakir miskin. Al-Imam Al-Baghawi dalam Sahih Sunnah juga menukil perbedaan pendapat seperti yang dinukil At-Tirmidzi, sama persis yang dinukil At-Tirmidzi, dan juga menukil dari Abdullah bin Mubarak. Ucapannya Abdullah bin Mubarak tadi yang kita dengar. Apa makna ucapan Abdullah bin Mubarak? Ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan, jika ada yang berkurban untuk orang mati, ia tidak boleh memakannya dan wajib menyedekahkan seluruhnya. Diterangkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami' At-Tirmidzi oleh Abu Al-Ala Al-Mubarakafuri, setelah ia menegaskan bahwa dirinya tidak menemukan hadis yang sahih dari Nabi SAW menunjukkan syariat berkurban atas nama orang mati secara tersendiri, dan dia menegaskan bahwa hadis Ali di bab ini adalah hadis dhaif. Kemudian kata dia, kata Abu Al-Ala Al-Mubarakafuri dalam Tuhfat Al-Ahwazi, apabila seseorang menyembelih kurban atas nama orang mati secara tersendiri, hendaknya ia menyedekahkan seluruhnya demi kehati-hatian. Bertolak dari keterangan siapa tadi? Abdullah ibn Mubarak. Ya. Karena khawatir tidak sah sebagai kurban. Kalau tidak sah sebagai kurban, melainkan dia sah sebagai sedekah, yang namanya sedekah tidak boleh dimakan. Sudah disedekahkan fakir miskin. Berikan ke fakir miskin semuanya. Jangan dimakan. Demi berhati-hati. Nah. Wallahu a'lam. Nah, ini yang anda bisa sampaikan terkait dengan masalah ini. Ya. Sekarang setelah mendengar tentang hukum, kita beranjak mempelajari syarat-syarat kurban. Syarat yang pertama, hewan ternak yang sah dijadikan kurban adalah hewan ternak dari jenis unta, sapi, dan kambing. Hewan ternak dari jenis unta, sapi, dan kambing. Istilahnya bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Dalilnya Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34. Surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'alaihi liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Bagi setiap umat kami syariatkan ibadah penyembelihan. Mansak. Ya, ibadah penyembelihan. Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Berupa apa? Bahimat Al-An'am, hewan ternak dari jenis Al-An'am. Apa Al-An'am itu? Unta, sapi, kambing. Itu bahimatul An'am. Kata Ibnu Jarir dalam Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan fi Ta'wilil Quran menafsirkan ayat ini, hai manusia, telah kami syariatkan bagi setiap umat terdahulu dari kalangan orang-orang beriman ibadah penyembelihan yang dengannya mereka menumpahkan darah sembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas bahimah al-an'am dengan itu. Sebab kata Ibnu Jarir At-Tabari, di antara hewan ada yang tidak termasuk al-an'am seperti kuda. Ya. Ini hadir ikhwah dari Jani Pondo ya. Nah. Mereka sana makan kuda. Nah. Seperti kuda. Bagal. Keledai. Itu tidak termasuk al-an'am. Kemudian. At-Tabari. Meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid. Dari Mujahid. Ahli tafsir. Ya. Dari kalangan tabi'in. Murid Ibn Abbas. Rasulullah Taala anhum. Kata Mujahid rahimahullah menafsirkan mansak bahwa mansak pada ayat ini bermakna menumpahkan darah sembelihan, menumpahkan darah sembelihan. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwa senantiasa penyembelihan manasik dan penumpahan darah sembelihan atas nama Allah disyariatkan pada seluruh agama. Ya, jadi ini disyariatkan pada seluruh agama, pada umat-umat sebelumnya. Juga penyebutan bahimatul an'am juga disebutkan pada ayat ke-28 dari surat Al-Hajj. Ayat ke-28 dari surat Al-Hajj. Ya. Baik. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kurban tidak sah selain hewan ternak unta, sapi dan kambing. Apabila keturunan dari hasil perkawinan dua induk, ya, yang salah satunya liar, salah satunya sapi ternak, yang satunya sapi liar, ya, maka tidak sah. Nah, dari sapi yang kita kenal yang diternak itu dan yang lainnya banteng misalkan. Nah. Ya. Percampuran. Maka tidak sah. Kata Ibnu Qudamah. Kemudian Ibnu Qudamah menukil pendapat Ashabul Ra'i. Yang penganut logika dari kalangan ahli fikih negeri Kufah. Yang membolehkan hasil keturunan dari sapi ternak. Ya. Meskipun induk jantannya sapi liar. Banteng. Nah. Tetapi ini dibantah. Dibantah oleh Ibnu Qudamah. Bahwa itu hasil perkawinan dua induk yang salah satunya memenuhi syarat dan yang lainnya tidak memenuhi syarat sehingga hasil keturunannya tidak sah sebagai kurban. Nah, Al-Imam An-Nawawi dan Al-Majmu' juga menegaskan bahwa kurban yang memenuhi syarat-syarat adalah hewan ternak yang tergolong. Disebutkan oleh An-Nawawi, yang pertama unta dengan berbagai macamnya. Ada unta yang punuknya satu, ada yang unta yang punuknya dua, ya, berbagai macamnya masuk di dalamnya. Sapi dengan berbagai macamnya termasuk kerbau. An-Nawawi menyebutkan bahwa kerbau termasuk jenis sapi. ya, jamus. Kambing yang meliputi domba dan kambing biasa, domba, dha'an, kambing biasa, ma'z, ya, dengan berbagai macamnya. Terkait dengan kerbau, ya, ini butuh pembahasan. Tadi sudah kita dengar dari nukilan keterangan An-Nawawi mengatakan bahwa kerbau termasuk dari jenis sapi yang sah untuk kurban. Kami menemukan dalam kitab Masail Al-Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawai, kumpulan tanya jawab yang diajukan kepada Imam Ahmad dan juga dibarengkan dengan jawaban Ishaq bin Rahawai, karya Ishaq Al-Imam Ishaq bin Mansur Al-Marwazi. Salah satu pertanyaan diajukan oleh Ishaq bin Mansur Al-Marwazi kepada Imam Ahmad. Kata dia, aku bertanya, yakni kepada Imam Ahmad, apakah kurban dengan kerbau sah untuk 7 orang yang bersekutu? Kata Imam Ahmad, Ahmad menjawab, aku tidak mengetahui selain itu. Aku tidak mengetahui selain ini. Artinya, Imam Ahmad termasuk yang berpendapat sah kurban dengan kerbau dan sama dengan sapi, bisa bersekutu sampai 7 orang. Ibn Uthaymin dalam Majmu' al-Fatawa ditanya tentang samaniyah azwaj. Nah, samaniyah azwaj, 8 ekor ternak yang berpasang-pasangan. Yang disebutkan, yang disinggung dalam surat Al-An'am, samaniyah azwaj min ad-dha'ni itsnain wa min al-ma'zi itsnain wa min al-ibli itsnain wa min al-baqri itsnain. 8 ekor hewan yang berpasang-pasangan, min al-ma'zi itsnain, min ad-dha'ni itsnain wa min al-ma'zi itsnain, domba, ya, 2 ekor sepasang domba, yakni jantan betina 2, min al-ma'zi itsnain, kambing biasa ma'z sepasang, yakni jantan betina sudah 4, min al-ibli wa min al-ibli itsnain sepasang unta jantan betina, berarti sudah berapa? 6. Wa minal baqari itsnain, sapi sepasang sapi jantan betina 2, berarti 8. Nah, yang disebutkan dalam surat Al-An'am samanil aswaj, 8 ekor hewan yang berpasang-pasangan yang tergolong bahimatul an'am itu dha'an, domba, ma'z kambing biasa, ya, disebut juga kambing Jawa, ya. Nah, apa, unta, sapi. Ditanya Ibnu Utsaimin, ya, apakah kerbau termasuk bagian darinya sehingga sah untuk kurban? Karena di situ tidak diterangkan tentang kerbau. Nah, dijawab oleh Ibnu Utsaimin, kerbau salah satu dari macam-macam sapi. Adapun Allah SWT menyebutkan dalam Quran, Al-Quran, apa yang dikenal oleh bangsa Arab. Jadi yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang dikenal oleh bangsa Arab. Kerbau tidak dikenal oleh mereka. Hah? Kerbau tidak dikenal oleh mereka, kata Ibn Uthaymin. Nah, adapun Allah menyebutkan dalam Quran apa yang dikenal oleh bangsa Arab, yang mereka mengharamkan darinya dan menghalalkan darinya sesuai keinginan mereka. Yani tentang perbuatan orang musyrik, ya, sesuai hawa nafsu mereka menghalalkan yang ini, mengharamkan yang itu. Nah, kemudian Allah SWT menerangkan tentang delapan ekor hewan yang berpasang-pasang tersebut, itu semuanya halal. Nah, sedangkan kerbau tidak dikenal di kalangan bangsa Arab. Ini keterangan Ibnu Utsaimin. Nah, wallahu a'lam. Nah, tentu saja kalau kita melihat amalan Nabi SAW dan para sahabat, kita tidak mendapati mereka pernah menyembelih kerbau. Nah, iya, mungkin juga karena memang tidak ada kerbau pada kalangan mereka, tidak dikenal. Nah, ya, boleh jadi seseorang mengatakan, ada yang mengatakan, berhati-hati sajalah, masih banyak sapi daripada kerbau. Hah? Berhati-hati saja karena, ya, masih banyak sapi daripada kerbau. Tapi misalkan di suatu daerah di sana tidak ada sapi, yang ada kerbau misalkan. Mereka ingin kurban dengan kerbau. Yang kita bisa nukil adalah apa yang disampaikan tadi. Nah, keterangan sebagian ulama, wallahu a'lam. Syarat kedua, telah mencapai batas umur yang ditetapkan syariat. Ya. Hewan kurban itu telah mencapai batas umur yang ditetapkan syariat, yaitu jadah, yang telah berumur jadah dari domba, sani dari onta, sapi dan kambing biasa. Syarat kedua, telah mencapai batas umur yang ditetapkan syariat, yaitu rinciannya jadah dari domba, sani dari onta, sapi dan kambing biasa. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Muslim. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, La tadbahu illa musinnatan. Illa ay ya'sura alaikum. Fatadbahu jada'atan minadh-dha'ni. Nah, la tadbahu illa musinnatan. Jangan kalian menyembelih kurban ya, illa musinnatan, kecuali hewan kurban yang sudah berumur musinnah. Illa ayasur alaikum, kecuali jika kalian kesulitan ya, tidak mendapatkan musinnah, tidak bisa mendapatkan hewan kurban yang umurnya musinnah. Fatadbahu jada'atan minadh-dha'ni, maka boleh kalian menyembelih, silakan kalian menyembelih hewan kurban yang berumur jada'ah dari domba. Jadi di awal hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kalian jangan menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah berumur apa? Musinnah. Apa itu musinnah? Kita akan dengar nanti maknanya. Kemudian beliau memperkecualikan, kecuali jika kalian kesulitan mendapatkan musinnah, maka sembelihlah jada'ah dari domba. Jadi sah menyembeli kurban dari jenis domba yang tidak sampai umurnya musinnah, tetapi sudah jada'ah. Apa itu jada'ah? Nah, kita akan dengar keterangan An-Nawawi dalam Syarah Muslim dan Al-Utsaimin dalam Ahkamul Udhiyah, menerangkan bahwa musinnah adalah yang berumur saniyah. Musinnah adalah hewan yang berumur saniyah. Dari setiap jenis hewan. Dari onta, sapi, kambing, dan yang berumur lebih dari itu, lebih dari saniyah. Jadi ini istilah ya, saniyah ke atas itu musinnah. Jadi minimal dia sudah saniyah, berarti sudah tergolong musinnah. Apalagi kalau sudah melebihi saniyah, maka itu sudah musinnah. Nah, ini istilah ya. Jadi, saya ulangi, umur saniyah dari unta, sapi dan kambing sudah tergolong musinnah. Kalau sudah lebih dari saniyah, ya lebih-lebih lagi tergolong musinnah. Berapa batas umur saniyah untuk unta, sapi dan kambing? Kita akan pelajari nanti. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa tidak sah berkurban selain musinnah dari unta, sapi dan kambing. Ini kita pahami dulu. Tidak sah sebagai hewan kurban selain musinnah dari unta, sapi dan kambing. Kambing yang kami maksud di sini kambing biasa. Nah, unta, sapi dan kambing biasa. Tenggapi. Tidak sah sebagai kurban selain yang berumur musinnah dari unta, sapi dan kambing biasa. Adapun domba sah sebagai kurban yang berumur jada'. Yang berumur jada'ah. Tidak harus saniyah. Tidak harus musinnah. Kalau sudah jada'ah, sudah sah. Tetapi tetap disunnahkan berkurban dengan domba yang berumur musinnah. Saniyah ke atas. Ya, jadi dari istilah yang kita pelajari sekarang, umur hewan, yang paling rendah dari istilahnya apa? Jada'ah. Jada'ah. Di atasnya jada'ah apa? Saniyah. Nah, saniyah, mulai dari saniyah ke atas, dan lebih tua dari saniyah namanya musinnah. Jadi batas. Ya, minimalnya musinnah itu saniyah. Jadi kalau sudah saniyah berarti sudah musinnah. Kalau umurnya lebih dari saniyah, musinnah. Saniyah ke atas musinnah. Di bawah saniyah ada istilah jada'ah. Jadi unta, sapi, kambing biasa, kalau dia belum saniyah, artinya belum musinnah, tidak sah sebagai kurban. Adapun domba secara khusus, meskipun tidak saniyah, yang penting jada'ah sudah sah. Tetapi tetap afdol domba yang saniyah. Difahami ini? Alhamdulillah. Kalau antum faham. Jadi makna hadis ini, hadis Jabir tadi, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang berumur musinnah dari unta, sapi, domba atau kambing. Tetap yang disunnahkan, ya, yang afdal, ya, adalah yang musinnah meskipun domba. Nah, tapi untuk unta, sapi, kambing biasa, yakni tidak sah kalau tidak musinnah. Adapun domba hanya afdal. Baik, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang berumur musinnah dari unta, sapi, domba dan kambing. Apabila kalian tidak bisa melakukan hal itu, berkurbanlah dengan jada'ah dari domba. Kalau jada'ah dari sapi sah? Hah? Tidak sah. Jada'ah dari unta? Tidak. Jada'ah dari kambing biasa? Tidak. Jada'ah dari domba? Sah. Unta, sapi, kambing biasa harus saniyah. Sekarang rinciannya, umur jada' dan saniyah. Kami akan menyebutkan rincian umurnya pada mazhab Hambali. Dan juga sama dengan ini mazhab Syafi'i, kecuali pada permasalahan penetapan umur jada'ah dari domba. Di situ Syafi'i beda dengan Hanabilah. Nah, jelas kita ambil dulu agar mudah memahaminya. Mazhab Hanbali yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin, ya, difatwakan oleh ahli fatwa masa ini. Mazhab Hanbali difatwakan oleh Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah diketuai oleh Ibnu Baz. Nah, fani dari onta adalah berumur genap 5 tahun dan telah masuk ke tahun ke-6. Berumur genap 5 tahun dan telah masuk ke tahun ke-6. Jadi 5 tahunnya sudah genap, ya. Sudah masuk misalkan hari pertama tahun ke-6. Adapun 5 tahunnya sudah genap. Jadi sudah genap, sudah melewati, masuk ke tahun ke-6. Meskipun baru hari pertama masuknya ke awal tahun ke-6. Yang jelas 5 tahunnya sudah genap. Sani dari sapi yang berumur genap 2 tahun dan telah masuk ke tahun ke-3. Jadi 2 tahunnya sudah genap. Sudah mulai masuk ke detik hidupnya yang menginjak ke tahun ketiga. 2 tahunnya sudah genap. Sani dari kambing biasa berumur genap 1 tahun dan telah masuk ke tahun kedua. Sani dari kambing biasa berumur genap 1 tahun dan telah masuk ke tahun kedua. Coba kita ulangi. Antum sudah hafalkan belum? Onta, sani dari onta, musinnah. Yani sani. Ya. Berumur berapa? Genap 5 tahun dan masuk ke tahun ke-6. Sani dari sapi, genap 2 tahun dan telah masuk ke tahun ke-3. Sani dari kambing biasa, genap 1 tahun dan telah masuk ke tahun ke-2. Baik. Kemudian jada dari domba, karena domba sah meskipun jada, meskipun belum jadi sani, belum musinnah, sampai sudah jada. Jada dari domba yang berumur genap 1,5 tahun, yakni 6 bulan. Jadi 6 bulannya sudah genap 1,5 tahun. Telah masuk ke bulan ketujuh. Nah, masuk ke bulan ketujuh. Nah, rincian yang kalian dengar ini, seperti kami katakan tadi, ini mazhab Hanbali, ini yang difatwakan oleh Ibn Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah diketuai oleh Ibn Baz. Mazhab Syafi'i sama dengan ini. Mazhab Syafi'i sama dengan ini. Kecuali pada penetapan umur jada' dari domba dan penetapan umur sani dari kambing biasa, di sini mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hanbali sedikit di sini. Pada penetapan jada' dari domba dan sani dari kambing biasa, di sini mazhab Syafi'i beda dengan mazhab Hanbali. Apa mazhab Syafi'i? Yani mazhab Syafi'i yang paling tepat menurut fuqaha Syafi'iyah, bahwa jada' dari domba adalah yang genap 1 tahun dan telah masuk ke tahun kedua. Menurut mazhab Syafi'i, jada' dari domba adalah yang genap berusia 1 tahun dan telah masuk ke tahun kedua. Sani dari kambing biasa pada mazhab Syafi'i adalah yang genap berusia 2 tahun dan telah masuk ke tahun ketiga. Jadi batas umur yang ditetapkan mazhab Syafi'i untuk domba dan kambing biasa ini lebih tinggi. Iya. Kalau mazhab Hambali jaza'ah dari domba genap 6 bulan sudah jaza'ah. Kalau mazhab Syafi'i harus 1 tahun. Pada mazhab Hambali kambing biasa sudah menjadi musinnah karena sudah menjadi sani kalau genap 1 tahun. Kalau mazhab Syafi'i harus genap 2 tahun. Nah, tetapi dalam hal ini yang difatwakan oleh ahli fatwa di masa ini yaitu Al-Utsaimin dan Ibn Baz bersama Al-Lajnah yang dipimpinnya adalah mazhab Hambali. Nah, bahwa jaza'ah dari domba cukup kalau sudah genap 6 bulan dan sudah masuk ke bulan ke-7 sudah jaza'ah. Dan sani dari kambing biasa kalau sudah genap 1 tahun dan telah masuk ke tahun kedua sudah sani. Wallahu a'lam. Apa yang menjadi patokan kalender yang menjadi patokan umur ini tadi? Ya, ingat selalu kalau kita berbicara syariat maka perhitungan hari, perhitungan bulan, tahun, kalendernya kalender Hijriyah. Nah, itu yang ditetapkan dalam syariat. Adapun selain itu bukan kalender Islami. Tidak ada hubungannya dengan syariat sama sekali Masehi. Yangnya tidak ada sama sekali dengan syariat. Nah, kalender Hijriah dengan kalender Masehi lebih panjang yang mana? Masehi ya. Iya. Jadi kalau nah, biasanya penjual sapi, penjual kambing tahunya apa? Masehi. Kalau mereka bilang sudah ya berarti secara kalender Hijriah jelas-jelas tuh sudah. Ya muskilah kalau dia mengatakan, oh ini kurang 3 hari, 4 hari menurut dia. Padahal itu Masehi hitungannya. Ah, hijriahnya bagaimana? Boleh jadi sudah masuk. Nah, ini sulitnya di sini. Nah, para kulihan, barakallahu fikum, jelas kita belajar sekarang buat perhitungannya kalender hijriah. Di sini ada faedah dari sebagian ulama. Dinukil oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni dan oleh Ibn Utsaimin dalam Syarh Al-Munthir. Meskipun faedah ini dibantah nanti oleh Ibn Utsaimin, tapi anda akan sebutkan ini. Barangkali kita mendapati disebutkan faedah ini, kita baca di sebuah buku. Ya, bahwa ada sebagian ulama mengatakan, tanda bahwa domba telah menjadi jaza'ah, katanya, apabila bulunya telah jatuh merapat ke punggungnya. Karena katanya domba itu kalau masih kecil dan belum menjadi jaza'ah, bulunya berdiri tegak. Ada yang tahu? Ini ilmu domba ini. Hah? Yang biasa berkeluh dengan ternak. Katanya kalau masih kecil, bulunya tegak berdiri. Nah, kata sebagian ulama yang punya faedah ini mengatakan, kalau bulunya ini sudah jatuh, sudah tertidur di punggungnya begini, rapat, ini berarti sudah menjadi jaza'ah. Nah, kata Ibn Utsaimin rahimahullah mengomentari faedah ini bahwa ini bukan tanda yang meyakinkan. Jadi jangan hanya berpatokan dengan itu. Ini bukan tanda yang meyakinkan kata beliau, karena yang menjadi barometer tolak ukur tetap umurnya. Tetap umurnya menurut kalender Hijriah. Yani boleh jadi di sana mungkin terkait dengan gizinya atau terkait dengan cuaca atau apa, terus ini misalkan cepat jatuh padahal umurnya baru 5 bulan. Nah, fatal nanti. Nah, ini maksud Ibn Utsaimin seperti itu, wallahu a'lam. Jadi beliau tetap meyakinkan harus kembali ke kalender, hitungan kalendernya, Hijriahnya. Nah, jangan jadikan patokan itu. Beliau memberi contoh, misalkan ya, cara menghitungnya. Kalau ia lahir di awal Muharram, tanggal 1 Muharram lahirnya bayi, domba ini tadi, satu Muharram lahirnya. Kapan dia menjadi jada'ah? Coba kalian hitung. Safar. Haram. Satu Muharram ya. Haram. Safar. Awar. Akhir Jumadah. Di akhir Jumadah Tsani. Akhir. Jumadah Tsani sudah? Sudah jada'ah. Sudah genap? Enam bulan. Nah. Tayyib antum, ana beri contoh. Coba dihitung. Kalau ia lahir tanggal 15 Muharram, kapan dia menjadi jada'ah? Hah? Yang ngantuk tak bakalan bisa hitung. Nah, 15 Muharram. Kapan dia menjadi jada'ah? Kapan genap 6 bulan? Jangan hitung harinya. Karena yang namanya pergantian bulan Hijriah bisa jadi 30, bisa jadi 29. Tapi antum hitung pergantian bulan. Jelas startnya 15 Muharram. Berarti 15. 15. So far sudah satu bulan ya. Hah, berarti 15. 15 apa dia genap? Hah? 15 Safar 1 bulan. Rabiul Awal 2 bulan. Di akhir 2 bulan. Rajab. Hah? Iya. Iya, 15 Rajab. Ini mundur 15 Muharram misalnya. Kalau tadi 1 Muharram jadi di akhir 15 tadi sudah cukup. Kalau ini 15 di pertengahan. Jadi dia mundur juga ke 15 Rajab. Iya, betul? Nah. Terakhir kata Ibn Uthaymin rahimahullah terkait dengan penentuan umur ini. Apabila seseorang mampu menentukan usia hewan, apabila ada yang punya keahlian, mampu menentukan umur hewan itu berdasarkan mengamati giginya. Oh ini gigi yang ini sudah jatuh, ini yang jatuh. Ini umurnya sudah sekian. Ahli dia. Nah, atau berdasarkan tanda yang semisalnya, yang dia memang kuasai, memang hidupnya bergelut dengan itu dan tahu dia, ya. Jika dia punya keahlian kemampuan untuk itu, maka itu cukup sebagai patokan baginya. Kalau tidak, seperti keumuman kita, atau ada di antara antum yang ahli, kalau ada anak ingin ambil faedah, mungkin diminta di sini menerangkan ilmu menentukan umur. Nah, kalau tidak ahli, berarti bagaimana caranya sekarang? Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, penentuannya berdasarkan berita dari pemilik hewan itu, yang kita mau beli hewannya. Tapi semata-mata kita bertanya ke pemiliknya. Ya, berapa umurnya? Dengan syarat, ada syaratnya namanya berita. Yang namanya berita harus ada syarat. Ya, karena tidak setiap berita itu benar. Ini berita terkait dengan apa? Urusan agama, syariat. Maka khabar wahid cukup di sini ya. Berita satu orang pemiliknya cukup. Tapi dengan syarat pemiliknya thiqah. Terpercaya. Nah, wah kalau orang-orang gunung biasanya. Wallahi demi Allah saya bersumpah umurnya sekian. Padahal. Hah? Yang penting cepat laku. Nah ini harus hati-hati. Artinya hati-hati. Ya. Betul-betul selektif. Nah. Betul-betul selektif. Nah. Ketika memilih hewan kurban. Nah. Barakallahu fikum. Kita selesai dari syarat. Kedua. Dan dalam hal ini tidak ada bedanya antara yakni sama saja baik jantan maupun betina. Sama-sama memenuhi syarat. Yang penting termasuk dari jenis bahimatul an'am yang kita dengar tadi, jenis unta, jenis sapi, jenis kambing, domba atau kambing biasa, dan memenuhi syarat batas umur yang telah kita pelajari tadi, sama saja apakah jantan atau betina. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana nih? Apa kita persiapan sholat? Bagaimana? Iya, bisa masuk lagi. Nah, karena nanggung juga ya, kalau kita masuk ke syarat yang ketiga, terputus setengah jalan nanggung. Nah, jadi kita nanti insyaallah ambil syarat yang ketiga dan setelahnya usai sholat dan istirahat. Barakallahu fikum. Tafadhol, jazakumullahu khairan.